Mitra bisnis, minat investasi pemodal Inggris ke Indonesia menurun drastis disebabkan oleh berbagai kekhawatiran terkait korupsi, kemampuan tenaga kerja, juga upah minimum yang dikatakan membuat investor perlu berpikir 12 kali sebelum masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa membuat terobosan untuk mengatasi masalah ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, apa komentar Anda dengan masalah ini? Atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa ini permasalahan lama ya, jadi sudah ongoing issue yang dihadapi Indonesia. Kalau kita lihat kemarin kan juga baru keluar yang indeks yang how doing business itu, kita juga cuma di atas Kambodia, yang lainnya sudah di bawah negara-negara tetangga kita. Nah itu tentu saja menjadi suatu issue yang penting ya, yang harus diperhatikan. Saya pikir kalau ditanya apakah misalnya BKPM sebagai institusi sudah berusaha untuk memperbaiki, jelas sudah. Kalau dilihat kan kita sudah punya yang namanya PTSP untuk satu pintu untuk perizinan. Nah itu kemudian sudah waktu zaman Pak Khatib itu sudah dibuatin tracking system juga. Ini semua kan untuk supaya perizinannya lebih cepat, lebih mudah untuk dari segi permohonannya sampai ke approvalnya, persetujuannya. Namun kan kita tahu kendala-kendala yang dihadapi kalau dari situ adalah keterkaitan dengan kementerian-kementerian teknisnya. Jadi pada dasarnya walaupun perizinan mau dikoordinasi di satu pintu, kenyataan di lapangannya masih belum bisa seperti itu. Belum lagi dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga banyak sekali peraturan yang masih overlapping. Jadi kalau menurut saya, masalah kalau kita ngomongin birokrasi, masalah korupsi, itu sih ongoing issue gitu. Tapi prinsipnya adalah pada saat eksekusi di lapangannya, itu selalu yang menjadi kendala daripada investor gitu. Karena kan mereka pada akhirnya mau melihat ini jalan gitu. Dan ini saya pikir klasik issue gitu. Jadi saya pikir nggak ada yang surprising gitu. Tapi kalau ditanya apakah sudah banyak perubahan, sudah banyak kemajuan, jelas sudah ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Cuman dalam kenyataan di lapangannya ya mungkin belum maksimal sesuai apa yang diharapkan. Ini ya, kita kembali lagi kepada eksekusi gitu. Pada prinsipnya aturan main seperti apa, kalau kenyataan di lapangannya nggak bisa terjadi, itu nggak ada gunanya. Nah, saya pikir apa yang dilakukan pemerintah sekarang, misalnya contohnya, kalau dari segi korupsi kan udah jelas KPK itu jauh lebih powerful ya, jadi jauh lebih kuat untuk mau berani lah, jauh lebih berani. Jadi kalau dari sisi korupsi sebenarnya sudah mulai kan kelihatan sekarang bahwa KPK juga jauh lebih agresif dalam menindaki para koruptor-koruptor. Jadi itu menjadi suatu contoh bahwa ini kita nggak main-main. Nah, tapi itu kan perlu waktu. Gitu. Jadi kita ngomongin skala kakap, kita ngomongin skala yang day to day bisnis gitu kan. Dalam kesehari-harian bisnis itu, apapun kadang-kadang korupsi menjadi bagian daripada doing bisnis. Kalau nggak bisa melaksanakan bisnis sama sekali gitu. Nah, kendala-kendala itu nggak bisa secepat itu dihilangkan gitu. Jadi menurut saya, ya kita harus terus aja komit untuk bisa berani untuk mau menjalankan gitu loh. Maksud saya, asal jangan kita berhenti di tengah jalan. Jadi apapun komitmen yang kita lakukan di sini, ini harus dari atas ke bawah. Saya rasa saya sebagai orang Indonesia harus optimis ya, bahwa kita jelas ada kemajuan, bukan kemunduran. Apa yang dihadapi negara kita juga dihadapi banyak negara lain. Yang pasti, kita cuma melihat bahwa potensi Indonesia itu sangat besar. Seperti yang dikatakan, kita bakal menjadi negara nomor 7 di dunia 2030. Kita punya middle class, consuming middle class itu bisa naik sampai 135 juta gitu. Dan itu pasar yang nggak mungkin bisa dihindari oleh investor-investor asing gitu. Jadi pada dasarnya menurut saya, kalau dibilang kemunduran sih enggak. Cuman kita berharap sebenarnya bisa ada perbaikan yang lebih cepat, dan itu tidak semudah itu kenyataannya. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani. Saya Wendy Lim.